di saat Bunda berlari mengejar setiap langkah kecilku, ada sekelumit rasa lelah yang terlukis menggayut di dadaku. Ingin ku telusuri apabila ku temui harapan di ujung cakrawala, walau kebekuan semakin temaram. Jalan panjang penuh duri menusuki langkah, tiada putus asa. Menembus liku hidup yang penuh harapan, Tuhan terangilah jalanku. Saat Bunda berlari mengejar setiap langkah kecilku, ada sekelumit rasa lelah yang terlukis menggayut di dadaku. Ingin ku telusuri apabila temui harapan di ujung cakrawala, walau kebekuan semakin temaram. Jalan panjang penuh duri menusuki langkah, tiada putus asa. Menembus liku hidup yang penuh harapan, Tuhan terangilah jalanku. Jalan panjang penuh duri menusuki langkah, tiada putus asa. Menembus liku hidup yang penuh harapan, Tuhan terangilah jalanku. Tuhan terangilah jalanku.